menepi, mengingat semua yang terlewati saat kau masih ada di sisi, mendekapku dalam hangatnya cintamu. Lambat sang waktu berganti, endapkanlah aku di sini, coba tuk lupakan bayangan dirimu yang selalu saja memaksa tuk merindumu. Sekian lama aku mencoba menepikan diriku di redupnya hatiku, letih menahan perih yang ku rasakan, walau ku tahu ku masih mendambamu. Batuk lupakan bayangan dirimu yang selalu saja memaksa tuk merindumu. Sekian lama aku mencoba menepikan diriku di redupnya hatiku, letih menangis lebih menang.